Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudalun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 3 Maret 2018 dibacakan Ardiansyah. Polres Aceh Utara tembak bandar sabu-sabu karena melawan saat ditangkap. Kecelakaan maut di Biren tewaskan pengendara sepeda motor. Warga berhasil evakuasi pemuda Payabakung yang kritis diinjak gajah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lokus Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, aparat Satuan Narkoba Polres Aceh Utara terpaksa melumpuhkan Zamzami, 28 tahun, pemuda desa Senebuk Pidi, Kecamatan Madat, Aceh Timur dengan cara menembak di bagian kakinya karena mengancam petugas dengan sabit saat hendak ditangkap di kebunnya Kamis kemarin. Ia menjadi target penangkapan karena selama ini menjadi bandar sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildani Ilyas mengatakan awalnya petugas menyamar sebagai pembeli sabu. Tapi ketika hendak transaksi, tersangka menyuruh Safi'i, 40 tahun, yang juga warga desa Senebuk Pidi, Kecamatan Madat, untuk mengantarkan. Petugas dan pria itu sepakat untuk transaksi sabu di kawasan Masjid Raya Pase, Pantun Labu, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Rabu lalu. Polisi kemudian meringkus Safi'i dan mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 5,10 gram yang ditaksir seharga 4 juta rupiah. Dalam pengembangan diketahui sabu tersebut milik Zamzami sebagai pengedar. Setelah mendapat informasi keberadaan tersangka Zamzami, petugas langsung menuju ke kebun pelaku di desa Senebuk Pidi untuk menangkapnya Kamis kemarin. Saat polisi tiba, tersangka sedang menyabit rumput di kebun. Petugas langsung mengeluarkan senjata api dan meminta tersangka tiarap. Namun Zamzami malah mengayunkan sabit ke arah petugas, sehingga petugas terpaksa menembak di bagian kakinya. Kemudian tersangka langsung diamankan ke Mapolres Aceh Utara untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus narkoba. Sudarlun, kecelakaan maut kembali terjadi di Biren melibatkan minibus Avanza dengan satu unit sepeda motor di kawasan desa Tepin Kupula, Jenip, Biren, Kamis yang kemarin. Insiden ini menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Biren AKP Joko Utomo mengatakan mobil Avanza BL1613NF dikemudikan Teku Azhari, 48 tahun, warga Gampung Baru, Kecamatan Banda Sakti, Lokus Mawe. Sedangkan sepeda motor Supra X125 BL3619ZP dikendarai Lukman Hakim, 36 tahun, warga desa Dayah Baru, Kecamatan Jenip, Biren. Dari informasi saksi mata, mobil Avanza melaju dalam kecepatan tinggi dari Banda Aceh tujuan Medan. Namun tiba di kawasan Tepin Kupula, Jenip, satu sepeda motor Supra melaju dari arah berlawanan. Saat melewati jembatan, laju sepeda motor melebar ke kanan hingga melewati garis putih di tengah jalan dan tabrakan pun tidak terelakkan. Tabrakan dua kendaraan mengakibatkan pengendara sepeda motor jatuh di atas badan jalan. Korban Lukman Hakim meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan sopir Avanza selamat dari musibah tersebut. Saat ini, kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah ditarik ke Mapolres Biren. Sudarlun, kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Dua Jalur, Blower, Jalur Blangkejeren, Kuta Panjang pada Jumat pagi pukul 08.30 waktu Indonesia Barat berakibat fatal. Sang pengendara Zulfahmi S, 26 tahun, mengalami luka parah akibat menabrak pembatas jalan. Sepeda motor bernomor polisi BL5947DAK milik pegawai kantor Kejari Galus itu hilang kendali saat melaju kencang di atas badan jalan yang licin. Zulfahmi langsung terpelanting ke aspal beberapa meter dengan kondisi terlungkup sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Blangkejeren. Kasat Lantas Polres Gayeulues AKP Surya Purba mengatakan sepeda motor yang ditunggangi Zulfahmi S datang dari Blangkejeren menuju Kuta Panjang dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, ia hilang kendali yang diduga akibat permukaan jalan yang licin sehingga sepeda motor terjatuh dan terseret puluhan meter lalu menabrak trotoar jalan. Kasus kecelakaan tunggal yang terjadi di jalan dua jalur Blower ini menyebabkan pengendara luka robek di kepala, dahi berdarah, dan tangan kanan yang patah. Korban merupakan seorang PNS di kantor Kejari Gayo Lues. Saat ini Zulfahmi masih dirawat di RSUD Blangkeceren. Sudarlun Muklis, 22 tahun, pemuda asal Blangmane, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, berhasil dievakuasi warga dengan menggunakan tandu dari hutan perbatasan Aceh Utara dan Aceh Timur ke lokasi yang bisa dijangkau mobil Kamis kemarin. Saat dievakuasi, kondisi korban injakan gajah ini cukup memprihatinkan dengan kedua kaki yang patah dan sekujur tubuh yang memar. Diberitakan sebelumnya, satu dari tiga pemuda desa Blangmane, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, yang mencari jernang di kawasan hutan perbatasan Aceh Utara dan Aceh Timur, menjadi korban injakan gajah sehingga kedua kakinya patah. Korban adalah Muklis, 22 tahun, sedangkan dua teman sekampungnya, Muhammad, 27 tahun, dan Basri, 24 tahun, selamat dari kejaran kawanan gajah. Bahkan usai diinjak hewan berbelalai tersebut, Muklis sempat pingsan sekitar 8 jam. Kapolsek Payabakung Ibda Pujianto mengatakan saat mencari jernang mereka berpencar sehingga dua temannya tidak mengetahui jika korban telah terinjak gajah. Lalu dua temannya saling mencari sekitar 8 jam baru ditemukan. Korban kemudian dibawa ke gubuk. Mereka sempat menginap semalaman di hutan. Dua rekannya Basri dan Muhammad kemudian mengabari warga. Kamis kemarin Muklis berhasil dievakuasi warga dengan menggunakan tandu dari hutan perbatasan Aceh Utara dan Aceh Timur ke lokasi yang bisa dijangkau kendaraan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara memusnahkan 28 ton beras ketan ilegal asal Thailand yang merupakan pesanan seorang pengusaha Aceh. Petugas mengklaim tengah memburu pengusaha tersebut. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor DJBC Sumatera Utara Jumat sore kemarin. Beras ketan ini diangkut menggunakan KM Rezeki Bersama dari Thailand menuju Aceh. Namun karena tidak dilengkapi dokumen yang sah, seluruh muatan kapal disita petugas ketika melintas perairan Sumatera Utara Desember 2017. Kepala Seksi Penyidikan dan Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara Samino mengatakan, pemusnahan dilakukan karena proses hukumnya telah dilimpahkan ke Kejati Sumut. Dalam kasus ini penyidik menetapkan nahkoda Ariga Afrianda Saputra, 29 tahun, sebagai tersangka. Namun menurutnya tidak banyak informasi yang diperoleh dari tersangka. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku hanya mendapat perintah dari pemilik barang untuk mengangkut seluruh barang itu ke Aceh. Penyelidikan kasus ini terus dilakukan untuk memburu pemilik barang tersebut. Sudarlun M. Nasir Lembong, 56 tahun, warga desa Subul Salam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Subul Salam, tanpa harus menahan rasa sakit akibat pukulan cambuk yang diayunkan algojo ke tubuhnya Jumat kemarin. Pria paruh baya ini dicambuk 19 kali atas pelanggaran syariat Islam, yakni judi togel atau maisir. Eksekusi cambuk digelar Dinas Syariat Islam Subul Salam dipusatkan di pelataran Terminal Terpadu Subul Salam. Berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Aceh Singkil, pelaku dijatuhi hukuman 22 kali cambukan dalam putusan sidang Mahkamah Syariah Singkil. Namun lelaki yang diketahui berprofesi sebagai pedagang ini dicambuk 19 kali setelah dipotong masa tahanan. Pria parubaya itu ditangkap Januari lalu atas pelanggaran Pasal 20 Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah jarimah maisir yakni judi togel. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Loksmawe dilaporkan telah tuntas memeriksa sebanyak 165 rekanan dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pengadaan ternak di pemerintah kota Loksmawe melalui dana APBK 2014 14,5 miliar rupiah. Ditargetkan pekan depan berkasnya akan kembali diserahkan ke Kejaksaan Negeri Loksmawe. Untuk diketahui, Pemko Loksmawe melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian DKPP setempat memplot dana sebesar 14,5 miliar rupiah dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Loksmawe. Namun pada akhir 2015, polisi menemukan adanya indikasi korupsi. Kemudian polisi memulai penyelidikan dengan memintai keterangan para penerima manfaat, pihak rekanan, dan dinas terkait. Polisi juga meminta BPKP melakukan audit investigasi sehingga ditemukan adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu fiktif. Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik pun meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan. Bahkan hasil audit BPKP diketahui kerugian negara dalam kasus ini 8,1 miliar rupiah. Sehingga pada pertengahan Desember 2017, penyidik pun menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni DH 47 tahun sebagai pejabat pengadaan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta IM 43 tahun sebagai pejabat pembuat komitmen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 3 Maret 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.